Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Para pendengar sekalian, peserta program pelajaran bahasa Arab Durusul Lughah al-Arabiyah yang saya hormati dan saya banggakan, wa barakallahu fikum. Ini adalah pertemuan yang ketujuh dari pelajaran kita via online dari pelajaran bahasa Arab Durusul Lughah al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Pelajaran ini sebagaimana kita sebutkan sebelumnya adalah pelajaran dasar bagi siapa yang ingin belajar bahasa Arab mulai dari awal, mulai dari nol ya, dan ini kita sampaikan secara perlahan-lahan, semoga menjadi kemudahan untuk semuanya. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai lanjutkan pelajaran kita. Kita mulai dari halaman yang ke-27. Halaman ke-27, Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima, ya. Di pelajaran kelima ini ada beberapa perkara yang akan diajarkan kepada kita, ya. Di antaranya di pelajaran yang kelima ini akan diajarkan kepada kita tentang huruf nida. Huruf nida artinya panggilan ya. Ya, panggilan ya. Jadi setelah huruf nida, maka isim atau kata benda setelahnya itu tidak ditanwin. Walaupun asalnya tanwin. Seperti di sini kita lihat ya sirun, kemudian dimasuki huruf nida ya menjadi ya yasiru. Muhammadun dimasuki ya menjadi ya Muhammadu. Jadi tanpa tanwin. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu berkaitan dengan masalah menyandarkan satu isim kepada isim yang lain. Menyandarkan satu isim kepada isim yang lain. Ya. Di sini kita akan diajarkan bagaimana menyandarkan isim kepada seseorang. Artinya isim kita sandarkan kepada kata yang kata itu adalah nama orang. Ya, nanti maknanya menjadi kepemilikan. Maknanya menjadi kepemilikan. Di dalam bahasa Arab ini disebut dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf artinya yang disandarkan, mudhafun ilaih artinya yang disandarkan kepadanya atau yang disandari. Ya. Contohnya di sini kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu itu mudhaf, Muhammadin itu mudhafun ilaih. Apa artinya kitabu Muhammadin? Kitabnya Muhammad. Jadi makna kepemilikan. Ya, atau kitab milik Muhammad. Nah, perhatikan kitabu Muhammadin. Kitabu itu mudhaf, tadinya kan dia nakirah. Ya, tadinya dia nakirah dan dia ditanwin kitabun. Kemudian Muhammadin aslinya Muhammadun. Kemudian karena dibentuk dia bentuk kata majmu' dari mudhaf dan mudhafun ilaih, disandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua sehingga harokatnya berubah. Kitabu yang tadinya tanwin atau kitabun yang tadinya tanwin menjadi kitabu. Muhammadun yang tadinya dhammah menjadi kasrah. Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Qalamu aliyin. Ya, begitu. Jelasin ya. Ini beberapa masalah yang harus kita pahami. Kemudian juga yang ketiga adalah akan diajarkan kepada kita tentang kata ganti, masih sama dengan sebelumnya, cuma yang di pelajaran kelima ini adalah kata ganti yang menggantikan benda mati. Yang menggantikan benda mati. Ya. Nah, di sini kitabun misalnya digantikan dengan huwa, dia. Jadi huwa selain bisa untuk menggantikan orang, ya, maknanya dia, bisa juga menggantikan benda mati. Bisa menggantikan benda mati atau benda yang tidak berakal. Jelas ini? Demikian pula hiya. Hiya yang digunakan untuk menggantikan seorang perempuan, orang ketiga, dia juga bisa menggantikan benda mati. Ya, atau yang tidak berakal. Jelas ini? Jadi, di dalam bahasa Arab yang harus dipahami adalah bahwa seluruh kata-kata yang ada dari isim itu terbagi menjadi dua, ada yang ma'rifah, ada yang nakirah. Kemudian juga bisa dibagi lagi menjadi dua dari sisi jenisnya, ada yang mudzakkar, ada yang mu'annas. Mudzakkar itu artinya menunjukkan laki-laki dan mu'annas artinya menunjukkan perempuan. Ini dulu ya beberapa pelajaran yang kita sampaikan. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang kelima. Ya. Saya baca dan kalian ikuti. Ad-darsul khamis. Ya, pelajaran yang kelima. Sa'idun. Akitabu Muhammadin hadha ya yasiru. Ya. Apakah kitabnya Muhammad ini wahai Yasir? Atau kalau mau lebih enak lagi, apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Ya, jadi ininya diterjemahkan dahulu, boleh. Jadi kita lihat di sini ada beberapa pelajaran yang harus kita cermati. Pertama kalimat A yang sudah kita sebutkan, itu kata tanya yang membutuhkan salah satu dari dua jawaban, na'am atau la. Ya. Yang kedua di sini kitabu disandarkan kepada Muhammadin, sehingga berubah kitabu yang tadinya tanwin menjadi tidak tanwin. Ya, kemudian Muhammadin yang tadinya Muhammadun menjadi Muhammadin. Dia kasroh karena posisinya sebagai mudhafun ilaih. Sedangkan kitabu posisinya sebagai apa? Mudhaf. Disandarkan kepada Muhammad. Yang nanti bermakna kepemilikan. Kitab milik Muhammad. Ya. Jelas ini. Kemudian selanjutnya ada di situ huruf nida. Ya. Ya. Yasirun yang kita sudah baca sebelumnya. Yasirun pakai tanwin. Kemudian ada ya huruf nida, maka yasirun menjadi yasiru, tidak ditanwin. Inilah poin-poin yang sudah kita sebutkan tadi. Semoga ini bisa menjadi apa namanya bahan pencermatan kita ya di baris yang pertama. Kemudian Yasir menjawab, jadi percakapan antara Sa'id dengan Yasir. Kata Yasir, "La, hadza kitabu Hamidin." Bukan. Ini kitab milik Hamid. Ya. Sa'idun ikut. Aina kitabu Muhammadin? Ingat kalimat aina, pertanyaan yang bermakna di mana. Menanyakan tentang tempat. Yasirun. Huwa alal maktabi hunaka. Ya, ini kalimat baru hunaka. Bermakna kata keterangan tempat. Ya, hunaka di sana. Di sana hunaka ya. Taib Sa'idun. Aina daftaru Ammarin? Ya, jadi dia tanya tentang di mana buku tulisnya Ammar. Ingat ya, daftaru mudhaf, Ammarin mudhafun ilaih. Jadi bermakna kepemilikan buku tulisnya Ammar. Yasirun. Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Ya. Dia ada di atas meja guru. Ingat, yang ditanya ini apa? Daftarun. Daftarun yang daftar itu artinya buku tulis yang ditanya. Dia benda yang tidak berakal. Tapi jawabannya pakai huwa. Dia di atas mejanya Pak Guru. Ya, ini menunjukkan bahwa huwa, dhamir huwa, kata ganti huwa itu bisa menggantikan yang berakal dan tidak berakal. Yang penting dia masih dalam batasan bahwa dia apa? Mudzakkar. Dia mudzakkar, bukan muannas. Ya, lihat maktab apa namanya? Daftarun ini masuk dalam golongan mudzakkar, laki-laki, karena minimal kita tahu bahwa dia tidak memiliki tak marbutoh di belakangnya. Tidak memiliki tak marbutoh di belakangnya. Nanti kalau ada tak marbutohnya baru kita katakan dia muannas atau perempuan. Walaupun tidak harus, ya tidak harus. Tapi kebanyakan ketika ada tak marbutoh di belakang maka dia adalah muannas. Ya, sementara seperti itu yang harus dipahami bahwa ketika ada tak marbutoh kita bilang ini golongan muannas bukan mudzakkar. Ya, walaupun itu tidak harus ya karena ada sebagian nama laki-laki yang pakai tak marbutoh seperti Hamzatu, Hamzah. Itu pakai tak marbutoh, tapi kan dia nama laki-laki, ya. Sekarang kita lanjut lagi. Huwa ala maktabil mudarris. Sekarang kita lanjut Saidun. Qalamu man hadza ya Aliyu? Ya, qalamu man, pulpennya siapa? Jadi kata benda bisa disandarkan kepada man ya, siapa? Pulpennya siapa? Hadza ini, ya Aliyu wahai Ali. Aliyun menjadi Aliyu karena ada huruf nida panggilan ya. Kemudian Aliyun, lihat Aliyun di sini. Tanwin kembali karena tidak ada ianya. Ali mengatakan, "Hadza qalamul mudarrisi." Ini pulpennya Pak Guru. Ini pulpennya Pak Guru. Ingat ya. Ini bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan mudhaf dan mudhafun ilaih dibentuk dari kata yang pertama nakirah tanpa al, kemudian yang kedua ma'rifah dengan al. Atau dengan ma'rifah yang lainnya. Karena ma'rifah itu ada tujuh ya. Ada tujuh selain ada a pakai al, nanti ada juga disebutkan insya Allah di pembahasan-pembahasan kita selanjutnya. Ya ada tujuh semuanya. Kemudian Sa'idun, Said mengatakan, "Aina hakibatul mudarrisi?" Ya. Aina di mana? Hakibatu tas. Al-mudarrisi guru. Di mana tasnya guru? Hakibatu lihat ada tasnya guru. Berarti yang ditanyakan tasnya. Bukan gurunya yang ditanya. Tasnya. Jadi lihat hakibah ada tak marbutah di belakangnya. Maka kita golongkan apa? Mu'annas. Maka Ali mengatakan hiya. Nah, tidak pakai huwa. Hiya. Dia. Yaitu tas itu. Tahtal maktabi. Ada di atas, apa, ada di bawah meja. Ada di bawah meja. Hiya pakainya. Bukan pakai huwa. Karena yang ditanyakan adalah hakibah, yaitu tas. Ya. Insya Allah ini perkara yang kita harapkan bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. At-tamrinul awal, latihan yang pertama, kita lihat masih halaman 27. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada tiga pertanyaan yang harus kita jawab. Insya Allah bisa dijawab sesuai dengan konteks bacaannya. Kemudian, At-tamrinu tsani, latihan yang kedua, Adhifil kalimatil ula ila tsaniyati. Ya. Sandarkanlah kata yang pertama kepada kata yang kedua. Jadi kita menyandarkan. Ini contohnya kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Kitabun itu kitab Muhammadun Muhammad. Kitabu Muhammadin menjadi kitab milik Muhammad. Ya. Ini contoh disandarkan kepada orang, nama orang. Sekarang yang di sampingnya lagi contoh disandarkan kepada ma'rifah yang berbentuk ada tambahan al di depan, yaitu ma'rifah dengan al. Tadi itu ma'rifah nama orang, jadi nama orang semuanya ma'rifah. Ya, sekarang ada tambahan pakai al. Maktabun sama al-mudarrisu. Kita sandarkan maktabul mudarrisi. Ya, jadi maktabun diganti maktabu tanpa tanwin, kemudian al-mudarrisu diganti al-mudarrisi di kasrah. Menjadi mejanya Pak Guru. Ya, meja dengan Pak Guru, meja disandarkan kepada Pak Guru, maktabun ya dengan al-mudarrisu. Jadi maktabul mudarrisi. Maktabu sebagai mudhaf, al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih yang disandari. Baik, ini dikerjakan insyaallah mudah, mudah-mudahan dimudahkan kita mengerjakannya. Sekarang masuk kepada at-tamrinus salis, latihan yang ketiga. Iqra waktu, baca dan tulis. Ma'adhabti disertai dengan menentukan. Awakhiril kalimati, harokat terakhir dari kalimat, akhir kalimat. Ya, ini yang diperhatikan harokat terakhirnya, karena ini menentukan nanti makna. Harokat terakhir menentukan makna. Jadi ini baca dan ditulis. Ya, saya kasih contoh. Babul madrasati. Babul madrasati. Dan seterusnya, ya. Ini kita dikasih latihan memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat yang bentuknya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Sekarang kita berpindah ke latihan yang keempat, at-tamrinur rabi'. Latihan yang keempat, iqra, bacalah. Ini cuma membaca saja. Mudah insyaallah ya dibaca, dan harokatnya mulai hilang satu-satu. Masih ada beberapa harokatnya masih tertinggal, tapi kebanyakannya hilang. Ini ada 20 yang harus kita baca. Dan ini dibaca betul ya, supaya jadi latihan kita. Jangan PR itu, wah ini dibaca enggak perlu. Dibaca, karena kita banyak latihan. Bahasa adalah skill ya, harus kita banyak latihan. Kalau perlu dibaca sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, Masya Allah. Kalau misalnya kita bisa itu lebih bagus lagi. Ya kan, misalnya kita target satu hari kita baca 2 kali. Jadi kalau sering dibaca akhirnya teringat terus. Jadi enggak tanya lagi ini artinya apa. Karena sebagian kata-kata yang sudah kita lewati kadang kita enggak tahu apa artinya. Padahal sudah disampaikan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Makanya ini penting dibaca. Dibaca saja ya. Dibaca dengan harokat. Jadi kita lama-lama akan terbiasa mendengar di telinga kita dan kita ucapkan dengan lisan kita tentang kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak berharokat ini. Taip. Sekarang masuk yang latihan yang kelima pada halaman 30, lihat. At-tamrinul khamis, latihan yang kelima. Kun jumalan mufidatan, buatlah kalimat sempurna. Bimil il faragi, dengan cara mengisi tempat yang kosong. Fima yali, berikut ini. Jadi berikut ini ada tempat kosong, itu diisi ya, supaya menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Artinya kalimat sempurna dia terdiri minimal 2 kata dan bisa dipahami. Dan bisa dipahami minimal seperti itu. Ada 10 yang harus kita kerjakan. Kemudian yang keenam, at-tamrinus sadis, latihan yang keenam ya. Sahih, benarkan. At-tarkibatit taliyata, susunan-susunan berikut ini. Jadi susunan berikut ini salah ya, kemudian kita benarkan. Gimana benarnya? Ya, di sini contohnya al-qalamu at-talibi. Jadi mana yang salah? Jadi kita sudah sebutkan tadi, ini contoh membuat mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhafnya bentuknya nakira, mudhafun ilaih ma'rifah. Yang kita lihat cari mana yang salah. Kadang salahnya di harokat, kadang salahnya di penambahan al. Ya, mana alnya yang harus hilang dan mana yang harus ditetapkan. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke latihan yang ketujuh. At-tamrinus sabi, latihan ketujuh. Ya? Taip. Ini sebenarnya bukan latihan, mengingatkan saja ya, yang ketujuh ini. Perhatikan, Muhammadun, ya Muhammadu. Jadi ini latihan mengucapkan huruf nida, ya, disambung dengan nama orang, di mana nama orang yang tadinya diharokati dengan tanwin, kemudian menjadi tidak tanwin. Saya baca, kalian ikuti. Muhammadun, ya Muhammadu. Ustadun, ya Ustadu. Khalidun, ya Khalidu. Waladun, ya Waladu. Taip, perhatikan situ ya. Jadi ketika masuk ya, harokat tanwinnya hilang menjadi biasa. Menjadi biasa. Taip. Sekarang kita masuk kepada latihan berikutnya. Ini latihan yang ketujuh. Ya, sama dengan sebenarnya ini contoh ya. Di latihan ketujuh ini kita dikasih contoh dulu. Ya, apa pertanyaannya? Iqra waktu, baca dan tulislah. Ma'adhabti awakhiril kalimati, disertai dengan menetapkan harokat akhir kalimat atau kata. Nah, nanti sama dengan di atasnya. Kalau misalnya ada ya-nya tidak ditanwin, kalau tidak ada ya-nya ditanwin. Mudah ya insya Allah. Masuk kepada At-Tamrinus Tsamin, latihan yang ke-8, halaman 31. Ya, halaman 31, perhatikan. Iqra al-mithal allati, atau iqra al-mithal allati, bacalah contoh-contoh berikut. Bacalah contoh berikut. Summa kawin, kemudian buatlah as'ilatan, pertanyaan, mithlahu, semisal dengan contoh. Mushiron, dengan bantuan, ila suwari taliyah, gambar-gambar berikut ini. Sekarang contoh. Jadi ada gambarnya, mudah ya. Jadi ada 4 yang harus kita kerjakan. Kitabu man hadha, bukunya siapa ini? Nah, kita bertanya dengan seperti itu. Kitabu man hadha, bukunya siapa ini? Kalau misalnya dia kursi, gambarnya kursi. Kursiyu man hadha, kursinya siapa ini? Jelas ya? Kalau misalnya dia meja, maktab ya. Maktabu man hadha, ingat. Jadi yang pertama tidak boleh dikasih al, kitabu. Kemudian man masuk ma'rifah. Ya, masuk ma'rifah. Pulpennya siapa? Ini. Taib. Nah, kemudian masuk kepada latihan yang ke-9. Latihan yang ke-9. At-tamrinu tasi', latihan yang ke-9. Ismun ibnun. Ada 2 kata di sini, ismun dengan ibnun. Nah, kita bicara tentang alif wasol. Dengan alif wasol. Alif wasol artinya alif yang fungsinya untuk menyambung. Jadi ketika dia sendirian, alifnya dibaca. Tapi ketika dia bersambung dengan yang lain, alifnya itu hilang. Alifnya itu hilang dan tidak terbaca. Jelas? Nah, contoh. Ismul waladi Muhammadun. Ini mudhaf dan mudhafun ilaih juga ya. Ismul waladi Muhammadun. Nama anak kecil itu Muhammad. Wasmul binti Zainabu. Wasmu. Tidak dibaca wa ismu, tapi wasmu. Jelas ya? Nah. Dan nama anak perempuan itu adalah Zainab. Selanjutnya, ismul mudarrisi Hamidun. Ayo diikuti, ismul mudarrisi Hamidun. Nah, lihat, dibaca alifnya. Masmul mudiri, siapa? Atau siapa nama kepala sekolah? Jadi mas, tidak dibaca maismu, tapi masmu. Jelas ya? Jadi alifnya enggak dibaca kalau bersambung atau di depannya diawali dengan sebuah kata. Bersambung dengan sebuah kata. Jelas. Kemudian ibnu, sama dengan yang sebelumnya tapi ini ibnu. Ibnu artinya anak. Ya. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ikuti. Ya, anak Khalid ada di sekolah. Wabnu, nah perhatikan. Wabnu, enggak, alifnya enggak dibaca karena dia alif wasol. Alif wasol itu sekedar membantu supaya bisa dibaca. Ya, wabnu Hamidin fil jamiati. Dan anak Hamid ada di apa? University, ada di universitas atau ada di kampus. Baik. Kemudian yang terakhir ibnul mudarrisi fil fasli. Ikuti. Ya, anak guru itu ada di kelas. Ainabnul mudiri, di mana anak kepala sekolah? Ya, ainabnu, bukan ainabnu, tapi ainabnu. Kenapa? Alifnya alif wasol, enggak dibaca ketika di depannya diawali dengan sebuah kata. Sekarang kita masuk ke halaman 32, Iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Muroian, dengan menjaga qawaida nutqi hamzatil wasli. Imra'yan, dengan menjaga qawaid, kaidah-kaidah nutqi penyebutan hamzatil wasli, hamzah wasol. Jadi hamzah wasol atau alif wasol Ini dibaca penyebutannya. Ingat ya tadi ketika dia bersendirian di depan, tidak ada yang mendahului, alifnya dibaca, hamzanya dibaca. Ketika dia bersambung, ya ketika dia bersambung atau ada kata di depannya, maka alifnya itu, hamzanya itu enggak terbaca. Jelas ya? Baik, sekarang kita masuk ke berikutnya, al-kalimatul jadidah. Kosakata baru. Ayo diikuti ar-rasulu. Ya, seorang rasul. Al-ka'batu. Ka'bah. Al-ismu. Nama. Al-ibnu. Anak. Al-ammu. Paman. Ini paman dari pihak ayah, namanya al-am, ya. Paman. Ammun. Al-khalu. Ya, sama artinya paman tapi dari pihak ibu. Kalau dari pihak ibu namanya khal. Kalau dia dari pihak bapak namanya am, sama-sama paman. Ya. Kalau bibi gampang, tinggal ditambahi ta marbutah di belakangnya, ammatu. Ammatu. Kalau khalatu, nah gitu ya, tambahi. Itu berarti bibi. Kalau enggak ada ta marbutahnya berarti paman. Dari pihak bapak al-ammu, dari pihak ibu al-khal. Baik. Al-haqibatu. Ya, tas. Ya, tas al-haqibah. As-sayyaratu. Mobil, ya, sayyarah. Asy-syari'u. Jalan. Syari'. Jalan. Misalnya, aina taskun, di mana kamu tinggal? Askunu fi syari' Alauddin, ya. Saya tinggal di jalan Alauddin. Jadi, asy-syari' itu artinya jalan. Baik. Mughlaqun. Ya, mughlaqun artinya tertutup. Tahta. Ini kata keterangan tempat, ya, artinya di bawah. Hunaka. Ya, ini sama dengan kata keterangan tempat, artinya di sana. Hunaka, di sana. Al-muhandisu. Ya, al-muhandisu artinya insinyur. Taib. Kemudian di bawah ada kolom kaidah. Contohnya sayyaratul mudarrisi. Sayyarah disebut dengan mudhaf. Al-mudarrisi disebut dengan mudhafun ilaih. Jadi sayyarah disandarkan kepada al-mudarrisi. Ya. Mobil kemudian al-mudarrisi guru, menjadi makna kepemilikan. Jadi mudhaf dan mudhafun ilaih merubah maknanya menjadi kepemilikan. Ya, sayyarah tadi mobil, al-mudarrisi guru menjadi mobilnya guru. Taib, itulah beberapa pelajaran kita di pagi hari ini, di pertemuan yang ketujuh sampai halaman 32. Ya, ini sudah 28 menit, hampir 30 menit. Padahal pelajarannya enggak banyak. Cuma yang banyak ini latihannya. Ya, semoga latihan-latihan ini bisa dikerjakan dengan baik di tempat masing-masing. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di grup atau melalui admin, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.